dalam lenggang, lombok alus lawan. Maka itu nona dari Jawa datang vakansi, dia pasudara. Beta sunanaku tiap amper malam, di muka stanplas banyak mengare menjalin banganga. Asal perlian nona dari Jawa. Dia berbicak-bicak baju masa kini, celana tua ding jeket kulit, jeket kulit kacamata biru merah, kening cukur barsi. Temiknya ngambang, yang ambang, air mulu tumpah. Silona ambang, hati tuang, bikin beta hati tak karuang. Biar ale janda, senjadi soa. Asal beta lihat tanah Batavia. Jeket kulit, jeket kulit kacamata, kacamata merah, kening cukur barsi. Bikin yang ngamen, air mulu tumpah. Sio nona ambon, hati tuang, bikin beta hati tak karuang. Biar ale janda, senjadi soa. Asal beta lihat tanah Batavia, biar aljanda janda senjadi soa. Asal beta lihat tanah Batavia, biar aljanda senjadi soa. Asal beta lihat tanah Batavia.